Konsultasi Syariah. Hukum menyembelih kurban di masjid. Pertanyaan, apakah darah hewan kurban itu najis? Bagaimana jika mengenai lantai masjid? Karena banyak yang berkurban di halaman masjid dan mencacah daging di masjid. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Di antara tempat yang tidak boleh dijadikan untuk tempat sholat adalah tempat penyembelihan hewan atau jagal. Karena tempat ini sangat kotor, ada banyak darah dan kotoran hewan. Sementara kita tidak layak mengagungkan Allah di tempat yang kotor. Ada sebuah hadis yang secara teks menyebutkan larangan melakukan sholat di tempat penyembelihan. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang sholat di 7 tempat. 1. Tempat sampah. 2. Tempat jagal. 3. Kuburan. 4. Tengah jalan. 5. Di pemandian. 6. Tempat mendurumnya unta, dan 7. Di atas bangunan Ka'bah. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan kata Tirmidzi sanadnya tidak kuat. Meskipun hadis ini statusnya dhaif, namun para ulama membenarkan makna dari hadis ini. Sehingga sholat di tempat jagal tidak diperbolehkan karena ada najis di proses penyembelihan, yaitu darah yang memancar dan ada kotoran yang tidak najis. Dalam fikih al-ibadah Syafi'iyah dinyatakan, dibenci melakukan sholat di tempat yang dekat dengan najis, meskipun tidak bersambung dengan najis, seperti sholat di tempat sampah atau di tempat pemotongan hewan, fikhul ibadah. An-Nawawi menjelaskan hukum sholat di tempat sampah dan tempat pemotongan hewan, hadis ini menyebutkan tempat sampah dan tempat jagal. Dilarang sholat di dua tempat itu karena alasan najis. Yang ini menunjukkan bahwa kesucian tempat sholat merupakan syarat sah sholat. Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab. Jika sholat di tempat jagal hukumnya terlarang, maka sangat tidak layak jika masjid dijadikan tempat penyembelihan. Inilah yang menjadi alasan fatwa Syekhul Islam yang melarang menyembelih hewan di masjid. Beliau ditanya tentang hukum menyembelih kurban di masjid. Jawaban Syekhul Islam, tidak boleh menyembelih apapun di masjid, baik kurban maupun yang lainnya. Bagaimana mungkin menyembelih dilakukan di masjid, sementara tempat jagal termasuk tempat yang tidak boleh digunakan untuk sholat? Bisa larangan haram atau larangan makruh. Sehingga, bagaimana mungkin masjid dijadikan seperti tempat jagal binatang? Padahal ini bisa mengotori masjid dengan darah yang seharusnya dibersihkan. Al-Fatawa Al-Kubra. Berdasarkan keterangan di atas, hindari setiap kegiatan mengotori masjid dengan kotoran hewan kurban seperti mencacah daging di masjid. Demikian, Allahu A'lam.